Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله segala puji bagi Allah. Saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kemudahan untuk bermajelis di tempat ini, berziarah di tempat yang semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberkahi dan merahmati, sebuah tempat yang kita berharap semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga. Dan majelis saya ini semata-mata memenuhi permintaan untuk kita menyampaikan nasihat dalam keadaan sesungguhnya banyak asatidzah fudala yang seharusnya menyampaikan nasihat di majelis ini. Namun semoga apa yang kita sampaikan dan bersama-sama kita memurojaah dari apa yang telah kita ketahui menjadi sebab kebaikan bagi kita semuanya. Dan saya sampaikan pada majelis ini bahwasanya saya mencintai antum seluruhnya fillah, termasuk juga asatidzah yang berada di sini, Al-Ustaz Luqman, Ba'abduh, Al-Ustaz Ruwaifi', Ustaz Hamzah, dan seluruh asatidzah yang tidak bisa saya sebut, hafizahumullah. Nuhibbukum fillah. Saya mencintai antum semuanya fillah. Ikhwati rahimani rahimakumullah, sebuah kebahagiaan ketika Allah Azza wa Jal memudahkan kita jalan untuk menuntut ilmu. Dimudahkan kita duduk di tempat yang di situ banyak majalisil ilmi, majalisil zikri. Dimudahkan kita berjumpa dengan asatidzah, masyayikh, ulama yang mengajarkan ilmu syar'i, mengajarkan manhaj as-sahih, manhajur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah limpahkan atas seorang hamba sesudah nikmat Islam dan iman. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika datang orang kepada beliau untuk menuntut ilmu, beliau sambut dengan sangat hangat. Seperti ketika datang rombongan utusan Abdi Qais, wafdi Abdul Qais kepada Nabi Abdi Qais, wafdi Abdi Qais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan urusan agama. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut mereka dengan ucapan beliau, marhaban ghaira khazaya wala nadama. Taib. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat dalam riwayat yang sahih, antum murojaah kisah ini. Asyahid di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan marhaban. Sambutan yang hangat luar biasa kepada rombongan yang datang kepada Nabi tidak lain untuk mencari ilmu. Kemudian Nabi mengatakan ghaira khazaya wala nadama. Yakni kalian tidak pernah akan rugi, kalian tidak pernah akan menyesal. Iya, seorang penuntut ilmu yang mukhlishan lillah, yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, tidak pernah akan menyesal dan tidak pernah akan bersedih. Karena yang sedang dia tempuh adalah jalannya para ulama, jalannya para nabi dan rasul, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani nikmat yang besar ini, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang menginginkan untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan seperti ini, namun belum dimudahkan. Entah karena kesibukan keluarga, entah karena orang tuanya yang tidak mampu karena sakit dan seterusnya, atau karena jauh dari tempat-tempat taklim. Wabillahi taufiq. Bahkan di sebagian majelis masyayikh muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, menunjukkan kesedihan. Wahai syekh, tempat kami jauh dari majelis para ulama, kami kaum wanita yang tidak mungkin safar menuju tempat para ulama, atau mungkin dengan sebab-sebab yang lain. Maka ketika kita melihat diri kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menuntut ilmu dengan segala kemudahan dari Allah, maka bersyukurlah kepada Allah dan pujilah Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ikhwati yang saya muliakan dan saya cintai fillah, pada majelis kali ini ada sebuah perkara yang ingin saya ingatkan kepada thalabatul ilmi. Banyak di antara antum duduk di sini dikirim oleh orang tua jauh di sana. Dengan penuh harap orang tua mengirim antum untuk duduk di majelis ini. Dengan penuh harap kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika orang tua membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang manusia, Bani Adam, mati terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ula, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Di antara antum dan banyak dari antum duduk di sini diutus oleh orang tua untuk menjadi anak yang soleh, untuk menjadi anak yang baik, yang senantiasa mendoakan orang tua. Maka ada hal yang penting yang ingin saya ingatkan di sini kepada antum semuanya, wabil khusus. Ya, dan ini untuk seluruhnya, termasuk juga wabil khusus thalabah yang diutus oleh orang tua, dibiayai oleh orang tua. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang terus berbakti kepada orang tua walaupun kita jauh dari mereka. Dan ini akan memberikan pengaruh pada keberhasilan seorang di dalam menuntut ilmu biidnillahi azza wajal. Sebagaimana orang tua antum mengutus antum di suatu daerah, suatu tempat, suatu ma'had salafi untuk belajar ilmu, amanah dari orang tua. Maka laksanakan amanah ini. Di antara orang tua, subhanallah, mereka bekerja. Ya, ini kita saksikan dan kita mendengar. Sebagian orang tua bekerja untuk mengumpulkan uang receh. Nah, sehingga ketika membayar biaya untuk makan anaknya, itu masih dalam bentuk bungkusan plastik. Ya, receh. Nah, 100 ribu receh. Nah, ya, 200 ribu receh. Ya, ini hanya sekedar gambaran bagaimana semangat orang tua. Mereka mengutus anaknya untuk belajar walaupun mereka harus bekerja keras. Jasa mereka luar biasa, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Ini nikmat yang lain. Di samping Allah mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu di tempat yang mubarak, juga Allah mudahkan kita memiliki kedua orang tua yang memiliki hirs semangat agar anak-anaknya belajar ilmu Alkitab was sunnah. Silakan antum belajar. Biar abi, umi, bapak, ibu ya, membiayai kalian. Ini nikmat yang lain. Maka hendaknya amanah dan harapan orang tua ini kita perhatikan. Gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada ini untuk betul-betul menuntut ilmu, meraih ilmu. Memanfaatkan kesempatan untuk mengambil faedah dari asatidz al-fudala. Duduk menghafalkan Al-Quranul Karim, menghafalkan ahadits nabawiyah, duduk di majalisil ilmi, majalisil zikri, dan jangan lupa untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua. Ini diantara harapan orang tua mengutus antum untuk duduk di majelis ini. Awwaladin salihin yad'ulahu. Anak soleh yang senantiasa mendoakan keduanya. Ikhwati rahimani rahimakumullah. Sungguh, ketika seorang berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua, ketika dia menuntut ilmu dan dia berusaha mencari keridhaan kedua orang tuanya. Antum jauh di sini, tapi mungkin bisa menggunakan fasilitas telepon pondok ma'had ya, di saat-saat untuk kita bisa berhubungan dengan orang tua, telepon ya, bertanya bagaimana abi, umi, kaifa halukuma, bagaimana kabar antum berdua. Taib, kabarkan perkara-perkara yang mengembirakan. Alhamdulillah minggu ini saya sudah hafal setengah juz. Nah, doakan besok saya bisa bertambah lagi hafalannya. Taib, bagaimana keadaan ibu, sudah sehat atau belum? Hakadha. Nah, ya, terus doa untuk kedua orang tua. Ittisal, hubungan dengan kedua orang tua ketika kita mungkin untuk melakukannya, atau menulis surat. Wallahi ikhwan, nah, sebagian thalabatul ilmi ketika mengirim surat untuk kedua orang tuanya, secara tidak sadar ternyata surat itu masih disimpan rapi oleh kedua orang tuanya. Disimpan. Iki lho le, biyen suratmu 10 tahun biyen. Nah, ada masih surat. Ya, ini orang tua luar biasa. Ada surat anaknya disimpan. Ya. Paling berapa modal kita nuliskan surat untuk mendapatkan ridho orang tua. Dan ini menjadi sebab, di antara asbab keberhasilan seorang talibu ilmin mendapatkan ilmu yang mubarak. Di antara dalilnya wallahu taala a'lamu bis-shawab adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridwal walidain. Keridhaan Allah dalam keridhaan kedua orang tua. Ketika Allah meridhai seseorang, Allah akan bukakan segala jalan kebaikan. Yang tadinya mungkin susah untuk memahami hadis, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Yang tadinya susah untuk bangun malam, mungkin dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. yang tadinya susah untuk menghafalkan Al-Quran dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Hakadha, demikian. Ketika Allah meridhai seseorang, maka akan dimudahkan jalan baginya, termasuk jalan di dalam ilmu. Dan di antara jalan mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal adalah ini, ridha kedua orang tua, ridha Allah fi ridhal walidain. Dan sungguh, karena besarnya hak kedua orang tua, maka Allah Azza wa Jal menyebutkan hak mereka sesudah menyebutkan hak Allah Azza wa Jal. Ya. Setelah Allah menyebutkan hak Allah untuk kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan tidak mensekutukan Allah Azza wa Jal, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hak kedua orang tua untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka selalu ingatlah perkara ini. Di antara perkara yang insyaallah akan membukakan, menjadi sebab dibukakan jalan untuk kita mendapatkan ilmu adalah mencari ridha kedua orang tua. Jangan membuat mereka sedih dengan kita tidak memanfaatkan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Jangan membuat mereka sedih tentang apa yang mereka telah curahkan berupa tenaga, doa, dan seterusnya. Apalagi kalau kita ingat perjuangan orang tua kita dulu. Mereka mengandung, ibu kita mengandung kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Ingat bagaimana harapan mereka ini. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ketika kita melihat sejarah para ulama, para sahabat, para tabi'in wa atba'u tabi'in, kita lihat mereka mendapatkan keberhasilan dan dibukakan ilmu juga di antara sebabnya karena keridhaan orang tua. Wabillahi taufiq. Adapun di antara kisah para sahabat, wallahu ta'ala a'lam bisawab, adalah kisah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kisah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ibunya Ummu Sulaim adalah seorang ibu yang penyayang dan sangat tampak keridhaan sang ibu kepada Anas bin Malik. Sangat tampak keridhaan beliau kepada Anas bin Malik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, dan kisah ini ma'ruf, Anas bin Malik ketika itu masih berumur 8 tahun atau 10 tahun. 8 atau 10 tahun. Maka sang ibu membawa Anas bin Malik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk berkhidmat kepada Rasul. Untuk mengambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengambil adab, akhlak, dan untuk mendengarkan wahyu Al-Kitab was Sunnah. Kepergian Anas bin Malik tentunya dengan keridhaan sang ibu. Dan tampak dari pembicaraan sang ibu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ummu Sulaim mengatakan kurang lebih, "Wahai Rasulullah, ini anakku Anas. Saya datang untuk mengantarkan Anas untuk berkhidmah kepadamu." Yani rela untuk ya, sang anak berkhidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Dan kemudian sang ibu Ummu Sulaim minta kepada Nabi untuk mendoakan Anas. Maka Nabi pun mendoakan dengan doa yang dikabulkan oleh Allah azza wajalla. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, anaknya, panjangkanlah umurnya, dan berkahilah apa yang engkau berikan kepadanya. Maka terkabullah doa Nabi SAW ini. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bagi Anas bin Malik umur yang panjang. Beliau meninggal tahun 93 Hijriah dengan umur yang melewati 100 tahun. Ada Anas bin Malik. Anas bin Malik. Taib dan Anas bin Malik bukan bapaknya Imam Malik ya. Nah, sebab Imam Malik juga Malik bin Anas bin Malik. Ya. Taib. Kadang orang salah. Anas bin Malik. Nah. Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik. Nah. Tapi beda. Kalau Anas bin Malik, Anas sahabi, adapun Malik kafir, musyrik. Ya. Al-muhim di sini didoakan oleh Rasulullah SAW dan dikabulkan. Umurnya dipanjangkan oleh Allah Azza wa Jalla, lebih dari 100 tahun. Hartanya juga banyak. Sampai disebutkan beliau memiliki kebun ya, kurma yang secara umum dipanen sekali dalam setahun, dua kali panen. Dengan sebab berkah dari Allah Azza wa Jalla. Dan juga Anas bin Malik menjadi seorang yang alim, seorang yang berilmu. Dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Lebih dari 1000 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bagaimana Anas bin Malik menjadi seorang yang alim. Adapun kisah tabi'in, taib ketika ridha kedua orang tua itu menjadikan sebab kebaikan baginya adalah kisah Uwais Al-Qarani Al-Ma'ruf, Al-Masyhur. Ketika Rasul pernah bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu ta'ala anhu kepada Umar bin Khattab, akan datang kepada kalian serombongan dari Yaman, dan di antara mereka ada seorang yang bernama Uwais dari Qaran. Dan dia adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Dan dia dulu pernah memiliki penyakit ya, baros, penyakit kulit, ya, sopak atau nam baros. Nah, kemudian sembuh, sisa 1 dirham. Dan doa dia sangat terkabul. Maka kalau engkau bisa berjumpa dengannya, maka minta kepadanya untuk mendoakan engkau. Padahal Umar bin Khattab lebih afdol tentunya dari man? Uwais Al-Qarani. Ya. Namun demikianlah Umar bin Khattab yakin dengan sabda Nabi SAW. Setelah Rasul wafat, ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq juga wafat, di masa kekhilafahan Umar bin Khattab, setiap ada rombongan dari Yaman selalu ditanya, adakah di antara kalian orang yang bernama Uwais? Sampai suatu saat datang rombongan ditanya, apakah ada di antara kalian Uwais? Naam, ada, ini orangnya. Apakah engkau dari Qaran? Naam, saya Uwais Al-Qarani. Apakah engkau memiliki seorang ibu? Apa yang disebutkan oleh Nabi disebutkan dan demikian sifatnya. Ya. Engkau pernah punya penyakit baros dan sembuh, hanya tersisa 1 dirham. Naam. Kemudian Umar mengatakan, doakan saya. Ya. Ikhwati rahiman rahimakumullah. Sebab seorang mendapatkan keridhaan orang tua menjadi sebab kebaikan baginya, termasuk kemudahan di dalam menuntut ilmu. Dan di akhir pembahasan kita, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, kalau kita lihat para ulama kita seperti Al-Imamul Bukhari rahimahullah, Wal-Rabi'ah, dan juga masyayikh yang lain, ya, para ulama muhaddisin, banyak di antara mereka yang menjadi para ulama, dan di belakang mereka adalah para ibu, ya, yang mereka berbakti kepadanya. Al-Imamul Bukhari rahimahullah, beliau melakukan safar yang pertama kali untuk melakukan rihlah fi talabil ilmi bersama dengan ibunya ke Makkah. Beliau dan ibunya dan saudara laki-lakinya Ahmad pergi ke Makkah untuk melakukan ibadah haji. Kemudian setelah itu beliau minta izin untuk duduk di Makkah untuk menuntut ilmu. Kembalilah sang ibu bersama dengan kakaknya. Dan ini menunjukkan bagaimana baktinya Al-Bukhari rahimahullah kepada sang ibu. Haji bersama, kemudian minta izin kepada sang ibu untuk menuntut ilmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Ala kulli hal ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menuntut ilmu, kita bisa mensyukurinya. Dan janganlah kita menjadi orang yang merasa tidak bisa berbakti walaupun kita jauh dari orang tua. Walaupun kita jauh dari orang tua, teruslah berbakti kepada mereka. Dengan berbagai macam upaya yang kita menunjukkan atau upaya yang menunjukkan kita berbakti kepada mereka, melaksanakan amanah mereka dengan bersemangat di dalam menuntut ilmu dengan segala adab-adabnya. Dan adab menuntut ilmu insyaallah bukan perkara yang asing bagi antum semuanya. Al-ikhlas lillahi azza wajal wal amal, mengamalkan apa yang kita ketahui, kemudian menghormati asatidzah dan seterusnya. Juga ya, dengan kita berusaha melakukan perkara-perkara yang membuat orang tua kita ridha, kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah azza wajal. Ridhollah fi ridhol walidain. Wabillahi taufiq. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah untuk saya pribadi dan mengingatkan saya pribadi dan antum semuanya untuk selalu berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Apakah mereka masih hidup atau mereka sudah wafat? Dan sesungguhnya ini adalah sebab barokah dan sebab kita mendapatkan kebaikan berupa ilmu dan kebaikan-kebaikan yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.